2005, 10 tahun lalu aku menunggu 10 tahun jadi jomblo melulu. Tak ada yang ditunggu, selama ini pengorbananku sia-sia, masih tetap mencekak. Kasihan adik kecilku sudah lama tak keluar dari sarangnya. Apa tampakku kurang keren? Kata orang sedikit mirip Ariel Peter Pan. Padahal banyak sekali cewek-cewek yang ku kenali, tapi mereka tak pernah mengenaliku. Kok bisa begitu? Cari-cari terus di majalah untuk jadi cowok kosmopolitan. Keluar masuk salon sekolah kepribadian, tiap hari ikut fitness dan senam kebugaran. Tapi tetap aja hasilnya seperti cowok murahan. Orang bilang dari jauh aku mirip Sahrul Gunawan, tapi kalau dari dekat aku mirip orang hutan. Dandanan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kosong baru ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kosong baru ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dandanan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kosong baru ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kosong baru ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Jarak 10 meter kau terlihat lucu, dekat 1 meter malah bertambah cupu. Kukira ku melihat amarah berlalu, ternyata hanya dempulan bedak setempat debu. Kayak bola jauh pengen ku kejar jam-jam, sudah berhadapan langsung pengennya nendang. Kalau siang jarang pede keluar kandang, malam datang tebar pesona di bikini tuh dober kocar. Ini kayak disebut serigala berbulu domba, atau kamonyet bertopeng burung darah. Kurang puas bentuk seadanya, sengaja nekat eksperimen banyak gaya. Segala cara dicoba dengan ngawur, terlalu obral kosmetik dandan lantur. Akibatnya muka asli berubah luntur, makin lama makin jauh seperti kesetrum ubur. Dandanan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dandanan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Lombak body ganti kulit dan luka. Akibatnya kau malah kena penyakit luka-luka. Tenang aja, jodoh gak akan lari kemana-mana. Semua udah diatur dari sananya. Seperti aku kurus tampang biasa, tapi apa mau dikata kalau kau kasih ku cantik jelita. Dan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dandanan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dandanan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dandanan udah kelihatan nyentrik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Gayanya udah dibilang fotogenik, sayangnya kau separuh ejenik. Dari jauh cakep, dari dekat jelek. Dari jauh cakep, dari dekat jelek.